renungan spiritual yang sampai hari ini belum berakhir. Ini di luar yang kita sebut sebagai toleransi atau apa. On, niku nanti kita gadoki satu-satu. Ya siji-siji. Pokoknya intine secara anune pun gadok nggih. Kira-kira nek wit niku oyote menggok mriki pun mulai anu nggih. Penangkap nggih. Nggih, niki pun. Dan iki dimulai, geng. Pergeseran ke zaman Rasulullah. Sing rada jelimet niki. Saking Nabi Isa. Saking Nabi Isa alaihi salam. Ibu-ibu muslimat ya gaul. Musike apik. Pun. Para rawuh. Pun niku anu niku. Wau iklan. Nggih, pun iklan. Nah niki sing nomor loro. Iki sing nomor loro. Pun anu. Nabi Isa. Dun. Teng. Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah pun. Ini sempat rukun nih zaman Rasulullah. Pengikut Nabi Isa. Sing melek niku sing tetap menganggap bahwa Nabi Isa niku nabi dan bukan anak Tuhan. Iku mlebet misalnya rombongane Waraqah bin Nufail. Wonten Bukhaira dan menjadi pengikut Rasulullah. Pentahbis Rasulullah, bahwa Rasulullah itu benar dan titik uangnya tanjiran kelanjutan itu. Dan di zaman Rasulullah. Nah, di zaman Rasulullah secara tauhid pun rampung. Begitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum. Beres. Pun mboten enten masalah iki teng bab agama. Siasa. Iki lha tesih. Dereng khatam niku. Tarungan pra Rasul sak derenge Rasulullah diutus niku muncul malih pas. Begitu Rasulullah mboten muncul malih. Bani Umayyah sing mboten terima kali Banu Hasyim niku wis ketak durunge Rasulullah pun ngoten niku. Soale sing siji kebagian go umbul-umbul perang, sing siji kebagian sumur kali sumur jam-jam. Itu sentimen lho nek nek umbul-umbul perang lak mboten sugih. Hah? Wis sugih, apa mleh sumur jam-jam. Nek duwe sumur jam-jam kan perlu kali duwe pom. Lho soale biyen niku kendaraane kan unta, unta niku ngombene banyu. Mboten bensin. Ben konflik niku. Gitu konflik. Paten-patenan pun. Siji dipateni, siji dipateni, siji dipateni pun ngoten niku. Sampai akhirnya tempuk. Tempuk wis mboten iso mundur, siji gak iso mundur, siji padha gak iso mundure. Loro-lorone padha nggo Quran. Bani Umayyah nggawa Quran, Banu Hasyim nggawa Quran. Semboyane napa? Padha-padha malam yahkum bima anzalallahi faulai kaumul. Saiki awak dhewe kudu gawe hukum. Nah, hukume apa? Hukume ya kudu kompromi. Antarane Bani Hasyim, Ahlul Bait kali Bani Umayyah. Wis akhire disepakati timbangane perang terus, gak iso leren sepakati wis. Dari pihak Muawiyah sing diutus niku Amr bin As. Dari pihak Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib sing diutus niku Abu Musa Al-Asy'ari. Disepakati untuk menghindari situasi konflik, duanya harus mengundurkan diri. Muawiyah nggih apa Amr bin As nggih sepakat ngeten, Abu Musa Al-Asy'ari nggih. Akhirnya diumumkan di depan umum. Triase Amr bin As, soale panjenengan niki langkung sepuh, Abu Musa monggo ngentikan rumiyin. Saudara-saudara, karena situasi sudah dikalikan, maka untuk sementara Ali bin Abi Thalib mundur. Dan Amr bin As sing kudune nggih ngomong nggih padha para rawuh untuk menghindari konflik. Muawiyah juga mundur ning diwali para rawuh, soale Ali bin Abi Thalib pun mundur. Saniki sing munggah nggih Muawiyah. Tawur pun ceblek tepet niku. Enten sing setuju, enten sing boten. Sampai ayat niku diunggahne malih malam yahkum bima anzalallahi faulaika humul. Apa sing ngukumi ra nganggo hukume Allah yaiku kafir. Nah, wis begitu kafir gelut wis podo kepegelen. Sing dipikir pun boten gelut. kelompok Syiah kali kelompok Khawarij mboten gelut. Kali kelompok Muawiyah sing dipikir nek kafir iki dosa gedhe ora? Dosa gedhe. Ora. Ndak, ndak dosa besar kafir itu. Karena kafirnya kafir politik. Mboten kafir anu mboten kafir tauhid. Ndak kafir itu apapun baik politik maupun anu ya dosa dosa gedhe. Nek dosa gedhe iki halal getihe ora? Halal pateni wae. Sama-sama memegang bahwa orang dosa besar itu adalah halal darahnya dan boleh dibunuh. Tuawur. Akhirnya enten kelompok siji wis aku ra melu-melu ah jenengane Murji'ah. Mbok arep dosa gedhe, masyarakat niku ngoten niku. Murji'ah wis melok-melok, mundur deh begitu. Orang kafir dosa besar oleh dipateni. Ki kira-kira takdir apa ora? Muncul. Sing siji, wah ki takdir. Lahir Jabariyah. Ora iki pilihane dhewe, lahir Daria. Di bawah kekuasaan Ghilan ad-Dimaski kali Ma'bad al-Juhaini. Wis, tambah rame niku. Lah kira-kira wong iki mlebu swarga apa ora? Sing siji swarga, sing siji neraka. Swarga, sing siji swarga, akhirnya padha gelut. Sing mateni wong dosa gedhe niku takdir, sing bales arep dipateni ya rumangsa iki takdir bales. Ya wis akhire tawur mboten jentrunge. Sampai wong Islam niku mboten ketemu. Wis, iya nek dosane dus, apik, nek dosane elek. Apa nek ganjarane akeh mlebu neraka. Nek ganjarane akeh mlebu swarga, nek ganjarane ora akeh mlebu neraka. Lah nek misale ana menungso terus dosane karo ganjarane iki padha terus nang ndi? Sampai semanten. Aniku terus lahir Mu'tazilah sing jenengane Al-Mangzilah bainal Mangzilatain. Urip ning antarané swarga karo neraka padha kali uripe Cina. Lho. Enten to Cina niku ditawani karo pangeran, sampean mlebu swarga pon neraka? Mboten kula. Tak megahi jembatan mawon. Antarané swarga kali neraka. Lajeng napa kula tak dodolan. Terus akhirnya kan bangun jembatan separo edang. Sing swarga teng neraka, sing neraka teng swarga. Sing neraka teng swarga oleh seminggu pun dadi. Sing swarga teng neraka. Ora dadi-dadi. Digoleki sebabe apa ning swarga neraka kok ora dadi-dadi jembatane. Soale mboten enten kontraktore teng swarga. Nah, itu sampai terjadi. Sampai pun. Nah, sing paling parah niku nggih. Mu'tazilah menemukan kekuasaan zamane Al-Ma'mun. Akhirnya kabeh wong dipaksa kon dadi Mu'tazilah dibawa kepemimpinan imam besar Fasil bin Atok niku wong sekti. Mboten iso muni rok. Rok niku mboten saged. Oh, tapi iso pidhato 2 jam tanpa huruf rok niku. Nek mboten Fasil bin Atok mboten sagup. Tambah suwe nih kekuatan Mu'tazilah tambah kuat. Pateni ra gelem, pateni jenengane peristiwa Mihnah. Pembantaian pokoke disortir ya. Kok kai pateni ngoten niku lho, non Mu'tazilah pateni. Nah, melihat situasi tambah kacau. Wong ngisor niki tambah mboten iso mikir, kok iso ana swarga ning apa ana panggonan antarané swarga karo neraka iki piye ne? Wong ngisor mboten saged. Ngertine nek wong awam niku swarga, neraka. Panggonan antarané swarga, neraka mboten tahu. Terus Allah pun mboten disifati, tambah mboten percaya, mboten iki angel. Agama tambah angel teng ngisor tapi mboten wani ajeng nolak Mu'tazilah. Muridnya Wasil bin Atok sing pun mulai rodok ragu. Nek Mu'tazilah ni tambah ora cetha. Niku jenengane Al-Jubai. Nek kali Mu'tazilah jenengane Hasan Basri. Nah, keraguan niku sing saged jawab. Bau pun anu pun rampung adzan sing pertama. Terus niki. Nah, gerakan politike Mu'tazilah sing terus niki. Wong mboten enten sing mantun nglawan. Abu Hasan Al-As'ari muridé Hasan Basri niku ndelok. Nek wong iki tambah ora ngerti Ahli Sunnah tambah ora ngerti Mu'tazilah, pangeran tambah ora weruh. carane piye? Sifat-sifate Gusti Allah sing wis diharamno kali Mu'tazilah ditulis malih. Nggo gampangaken untuk mempermudah masyarakat awam nek cara awak dhewe gampangno wong wong dadapan, wong Salakura, nek cek gampang memahami pangeran. Akhire digawe sifat-sifat Allah. Dilok-lokno Abu Hasan Al-As, Abu Hasan Al-As'ari niki dilok-lokno. Oh, kiai goblok. Lah niki pengalaman iki. Kiai goblok pangeran kok ana sifate. Wong pancen mboten usum. Kiai bodoh. Zaman kaya ngene kok Allah disifati. Saiki takoni bedane sifat karo zat iki apa? Ya mboten dijawab kali Abu Hasan Al-As'ari jarno mawon. Pokoke tetep nulis kitab jenengane kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tulis mawon. Akhirnya wong-wong iki paham male kali Gusti Allah, sifat-sifat Allah mulai paham. Akhirnya teng ngisor niku kumpulan umat dados kathah. Bareng umatnya dados kathah, kuat. Pun sing teng dhuwur goyang, kitab niki didamel kan damel konsolidasi sipil nek cara sak niki niku. Untuk konsolidasi di bawah. Begitu di bawah pun mulai goyah, ngandap tambah kuat, kekuasaane Al-Mu'tasim billah diganti kali Al-Mutawakil. Mu'tazilah diganti kali Sunni soalnya ngisore pun kuat. Nah, titik kompromi yang sedemikian panjang dari sengketa antarane agama kali politik yang menghasilkan pola politik berdarah-darah, paten-patenan, puk-gepuan, menemukan titik kompromi pertama yeah. Menemukan titik kompromi sing paling kawitan dalam sejarah Islam niku menemukan titik kompromi teng zaman Abu Hasan Al-As'ari sing iso gathukno niku lho. Sing iso gathukno niku Abu Hasan Al-As'ari niku sinaune keng pundi? Ilmu niku dhek tatak nulis kitab wonten sijining kitab. Disebut sebatakan soalnya Abu Hasan Al-As'ari niku sinaune teko Gusti Allah. Langsung teko Gusti Allah, ampun sembrono. Sing ngisor kudu diwadahi niku. Ngurusi dhuwur tok remuk, ngurusi kudu ngurusi ngisor des iku Mu'tazilah pun mboten maslahat diwalik. Belajare keng pundi Abu Hasan Al-As'ari? Belajare nggih keng Gusti Allah. Wekdal Gusti Allah memperkenalkan diri teng menungso. Lho niki angel meneh to Gusti Allah kok memperkenalkan diri teng menungso. Lho wekdal Gusti Allah memperkenalkan diri teng menungso lewat Nabi Muhammad niku wong sak Arab ya kangelan. Ya Muhammad. Pangeranmu aku wis ngandel wis. Nek Lata Uzai ora pangeran, ning pangeranmu ning ndi? Wis pokoke ana lah dari Rasulullah. Dereng enten masalah. Gitu enten perintah sholat kan dadi masalah Allahu Akbar kok wong Arab goleki. Tolah-toleh. Akhirnya takon, ya Muhammad angel pangeranmu wong ora ketok. Nek aku ngibadah carane piye? Ya wis ngene ae kandhani. Mat. Carane Gusti Allah. Ubutu annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh gampang nek ngono. Kaya-kaya ndelok. Kaya awak dhewe nek sholat nek kaya-kaya dideloki pangeran nek niku ta. Lah sisuke takok malah ya Muhammad angel. Neng di pangeranmu saiki. Neng di pangeranmu. Takok male teng Allah idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib wa tata'ida ta'an. Oh, pangeran iki parek to ya wis gampang. Sisuke takon male wong ra iso suwe-suwe. Pareke neng di? Anak akrabu min hablil warid. Ngene salate ngene ya dikliru. Suwe-suwe ya ra iso takon meneh ya Muhammad. Pangeranmu iki tenane neng di to? Didonakan hadis kudsi man arafa qalbah faqad arafa nafsa wa man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Suwe-suwe ra iso meneh wong Arab nggih dikeki ayat meneh. Tenane piye? Ana intadzuni abdi bi liman dakaruni lus. Sesuatu yang di luar yang sedemikian jauh waduh digom mlebu teng atine menungso kaya-kaya se kaana katarahu fa ilam takun tarahu fa inna yaraka. Digawa mulai rodok parek, ana jarak. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib parek. Pareke kaya ngopo digom mlebu male tambahan. tambah mlebu anak akrabu min hablil warid. Sik kurang parek digawa marek menene Gusti Allah. Man arafa qalba faqad arafa nafsa wa man arafa nafsa faqad arafa rabba. Bareng wis parek wis mancep ning ati, ya sak karepe no berhubungan karo pangeran iku jenenge wali. Ana indadzani abdi bili manta karone. Aku wis apa jare kowe? Sing penting kowe eling nang aku lah jare Allah. Tapi semua kan prosesnya dimulai keng dawa. Padahal Gusti Allah ya iso ngencepno akidah nang menungso iku kun fayakun nggih saged, tapi Allah tidak melakukan itu karena Allah wis gawe akal tadi diproses kaya akale menungso. Abu Hasan Al-Asy'ari nggih ngot. Setelah manusia wis ngerti keberadaan Allah di dalam dirinya masing-masing, pertanyaannya sudah bukan pertanyaan tentang Allah. Ya Muhammad, kalau aku ikut terus kamu, terus ikut kamu aku entuk apa? Entuk swarga. Enak ora? Enak. Enake piye? Banyune mili ning isore nggon. Lungguhmu jannatin tajri min tahtihal anhar. Neng Arab dibaiki bayangan banyu mili kan seneng. Nek wong laren banyu miri banjir. Ini Allah itu memberikan pelajaran konkret pada manusia. Nek banyu tok ya ora enak Muhammad. Ana susu ra? Ana naru min labanin. Kaline teko susu. Ah susu tok. Susu gak seru, gak enak. Nek susu diombe kan gak legi. Kudu ana madune. Ana madune ra ning swarga? Ana naru min asalin. Asing tukang mendem ya takon, ana khomer gak Rasulullah nang gak. Ana nahru min khomrin, apa gak banger gak lam ya taghayyar ta'muhu ladzatul syaribin. Nah, pelajaran itu yang diambil oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Titik kompromi politik dan tauhid iku sing iso ngathuk ning Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang menjadi landasan nenek moyangnya dewi Nahdlatul Ulama meletakkan dasar titik kompromi antara kebutuhan politik melawan penjajah, kebutuhan politik menghadapi konstelasi internasional, dan kebutuhan agama. Maka kemudian dalam tauhid Nahdlatul Ulama mengikuti Tuhan Al-Asy'ari. Kalau dilihat dari situ, Masya Allah, Nahdlatul Ulama itu tidak pernah, tidak usah pusing. Mau ada pergeseran pilkada, pilgub, tidak usah bingung. Wong NU pun dibiasa, no madhabe iki papat. Nek ora cocok karo Syafi'i ya melo Maliki, nek ora cocok karo Maliki melo Hanafi. Ora cocok karo Hanafi melo Hambali kurang apa? Ono gak aliran kok dibebasno madhabe akeh ngono, ora ono nek ora NU. Karena memahami bahwa akar konflik itu kalau dibuka lagi menjadi sangat panjang dan sangat serius. Nen?